يخلف ما بعد شروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، وأشتدوا وأشتدوا وأشد أو شبههما. أشتد dan أشد أشتد ataupun أشد أو شبههما atau yang semisal keduanya. يخلفوا يخلفوا kenapa di sini pakai mufrad karena huruf atofnya apa au ya. Ashdid atau ashad itu menggantikan ma ba'da syuruti adima ya, fiil-fiil yang dia kehilangan beberapa syaratnya, fiil-fiil yang kehilangan beberapa syaratnya. Ha, maksudnya jadi kalau ada fiil dia hendak dijadikan sihot ta'ajub tapi salah satu dari tujuh syarat yang telah lewat tidak ada, maka digantikan dengan ashtid. Ashtid bi atau ashadda. Ashtid bi atau apa? Ma ashadda. Gitu. Faham ya? Tapi kadang juga fiilnya dia terpenuhi syaratnya tapi digunakan juga dengan ashtid juga. Kadang demikian boleh juga. Wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bilba yajib. Wa masdarul adim, masdarnya al-adim, fi'il yang kehilangan sebagian syarat, ba'du setelahnya yantasib, setelahnya mansub, setelah ashtid atau setelah ashad. Kalau setelah mansub berarti setelah ashad ya, setelah ashad. Masdarnya fi'il yang kehilangan beberapa syarat setelah ashad yantasib dinasobkan. Wa ba'da af'il jarruhu bilba yajib, adapun yang setelah af'il jarnya masdar itu wajib dengan ba. Jarruhu bilba yajib, jarnya dia dengan ba wajib. Faham gak ini? Faham ya? Ashdid atau ashad atau semisal keduanya ya, menggantikan fi'il yang kehilangan beberapa syaratnya untuk dijadikan sihot ta'ajub. Dan masdarnya fi'il yang kehilangan syarat-syarat itu setelah ashad nasubkanlah ataupun mansub. Dan setelah af'il, setelah af'al ya, kemudian setelah af'il jarkanlah masdar tersebut ya, bil ba' dengan ba' yajib ya. Dan itu wajib. يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه. يعني maksud ucapan an-nazim adalah bahwasanya يتوصل إلى التعجب, bisa sampai kepada ta'ajub dari fi'il-fi'il yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat untuk dibentuk ta'ajub dengan ya, bisa sampai kepada ta'ajub dengan fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dengan siro ashdid ataupun dengan lafad ashdid dan yang semisal ashdid, wabi ashadda dan dengan ashadda dan yang semisal dengan ashadda. Wa yunsabu masdaru dhalikal fi'l wa yusta'u wa yunsabu masdaru dhalikal fi'lu al-adimi syurupa ba'da af'ala maf'ula. Apa irabnya maf'ula? وينصب مصدر ذلك الفعل العادم شروطا بعد افعل مفعولا مفعول ربيا با حال الشروط sebagai bama irabnya maful dari al-adim. وينصب dan dinasobkan masdar dari fiil yang kehilangan syarat-syarat tersebut setelah afal maf'ula sebagai maf'ul. Dinasobkan masdar dari fi'il yang kehilangan beberapa syarat tersebut setelah af'ala dalam keadaan sebagai maf'ul. Jadi nasobnya sebagai apa? Maf'ul. Wa yujaru ba'da af'il, dan dijarkan setelah af'il bilba dengan ba. Fataqul, sehingga engkau katakan ma asyadda dahrajatahu. Tuh. Alangkah keras kuat dahrajatahu, penggelincirannya gitu ya. Dahrajah yudah hati menggelincirkan kan. Penggelincir, kita lempar batu digelindingkan. Ma asyadda dahrajatahu, enggak boleh antum katakan dengan fiilnya. Ya. Ma dahrajatahu, ma dahrajahu misalkan ataupun dikasih hamzah awalnya tidak boleh.